dan si fulan telah memberikan hal ini kepadaku, atau dengan perkataan lain, seandainya tidak ada si anu tuh, mungkin si fulan sudah membunuh saya. Dan perkataan-perkataan yang sejenis itu. Rincian dari penjelasan hadis yang barusan juga sudah kita terangkan. Hadis kedua, hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala al-jannah." Siapa orang yang mati dalam keadaan dia menyeru kepada tandingan selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Yang dimaksud tandingan di sini adalah sesuatu yang dianggap selevel dengan Allah Azza wa Jalla dalam hal bolehnya doa kita ditujukan kepada hal tersebut. Kita sebagaimana dibolehkannya kita berdoa kepada Allah. Lalu ada seseorang yang berdoa kepada selain Allah seperti dia berdoa kepada Allah. Berarti dia membuat tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Dan ini terlarang secara keras. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian mengetahui. Larangan keras dari Allah, tidak boleh menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal ibadah, termasuk dalam hal berdoa. Padahal kalian mengetahui. Siapa saja yang melanggar ayat ini dan mati dalam keadaan demikian tanpa sempat ditobati, maka terkena dengan ancaman yang terdapat dalam hadis yang sedang kita bahas ini. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Siapa orang yang mati dalam keadaan orang itu menyeru kepada tandingan lain selain kepada Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ada yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan poin ini, bahwa menjadikan tandingan bagi Allah itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah menjadikan tandingan bagi Allah dalam perbuatan ibadah, seperti umpamanya ruku, sujud kepada selain Allah, selain kepada Allah. Dia ruku dan sujud kepada Allah, tapi dia juga ruku dan sujud kepada selain Allah. Atau berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah. Sedangkan doa itu salah satu jenis ibadah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Maka menjadikan tandingan bagi Allah dalam perkara-perkara ibadah ini termasuk syirik besar yang pelakunya disebut musyrik dan keluar dari Islam. Ini jenis yang pertama dari menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal ibadah. Yang kedua, menjadikan tandingan bagi Allah yang termasuk syirik kecil. Seperti seseorang yang menyatakan Masya Allah wa syi'ta, atau falaulallahu wa anta. Ucapan seorang, ya tergantung kehendak Allah dan kehendak kamu lah gitu ya. Allah dan kamu itu di satu konteks ucapankan, disebut secara berbarengan dalam sebuah kasus. Jadi enggak nih pekerjaan ini umpamanya? Lalu dijawab, ya terserah Allah dan kamu lah. Menyamakan antara kamu dengan Allah dalam hal jadi atau tidaknya pekerjaan ini untuk kita lakukan. Atau perkataan laulallahu wa antas, andai tidak ada Allah dan engkau, wah pasti bahayalah umpamanya. Menyebut Allah dan engkau dalam satu kali penyebutan yang mengisyaratkan menyamakan kedudukan Allah dan engkau dalam kasus tersebut, maka ini disebut dengan perbuatan syirik kecil. Sebagaimana Nabi SAW ketika datang seorang sahabat lalu berkata, Masya Allah wa syi'ta, apa-apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Engkau yang dimaksud di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Mendengar itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aja'atani lillahi niddan bal masya Allah wahdah. Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Cukup kamu katakan masya Allah saja. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga oleh Imam Ibn Abi Syaibah, juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga oleh Imam An-Nasa'i, dan juga oleh Imam Ibn Majah dan yang lain-lainnya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah mencantumkan hadis dalam kitab Silsilah Al-Hadith As-Sahihah yang menunjukkan kesahihan hadis tersebut. Oleh karena itu terlarang bagi kita menyebut Allah dengan menyebut makhluk secara bersamaan dengan memakai kata sambung wa atau dan, seperti umpamanya saya bersyukur kepada Allah dan kepada engkau. Ada isyarat menyamakan Allah dengan engkau. Perbuatan kita, perbuatan syukur kita, kita tunjukkan kepada Allah dan kepada engkau dengan kadar yang sama, dengan bentuk yang sama. Maka ini tidak boleh. Atau dengan mengatakan, kalau dikehendaki oleh Allah dan oleh engkau, oke, pekerjaan itu kita akan laksanakan, kita mulai besok. Ini menyamakan antara Allah dengan makhluk. Maka ini terlarang. Dan ini termasuk ke dalam perbuatan syirik kecil. Adapun apabila kata sambung yang digunakan itu bukan wau, bukan dan, tapi thumma atau kemudian, maka ini dibolehkan. Karena apa? Karena maknanya tidak menyamakan antara Allah dengan makhluk. Seperti dengan mengatakan kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, atas rizki ini, atas pemberian ini, kemudian kita juga bersyukur kepada si fulan yang telah memberikan sumbangan ini terhadap kita. Maka ini dibolehkan karena memakai kemudian, memakai kata-kata thumma. Labud an nashkurullah thumma nashkura al-mutabarri'in umpamanya. Kita bersyukur kepada Allah, kemudian setelah itu kita bersyukur kepada para donatur. Maka itu boleh, tidak terlarang, karena penggunaan kata-kata thumma di dalam kalimat tersebut tidak menunjukkan menyamakan antara Allah dengan manusia, tetapi martabat atau tingkatan manusia itu jauh di bawah Allah kalau menggunakan kata-kata thumma. Itu perbedaan antara waw dengan thumma. Sehingga para ulama ahli nahu seperti Ibnu Malik di dalam kitab Al-Alfiyah, kitab yang berisi kaidah ilmu nahu, menyatakan wal waw litartibi bittisal wa thumma litartibi binfisal. Wau itu untuk menunjukkan urutan tetapi dengan ittisal, nyambung, tidak ada perbedaan, tidak ada jeda. Sedangkan thumma itu untuk menunjukkan urutan atau tartib tetapi dengan makna yang terpisah, terpisah jauh. Oleh karena itu dibolehkan untuk menggunakan kata-kata thumma. Di dalam hadis tersebut, hadis yang menyatakan siapa orang yang mati dalam keadaan dia menyeru kepada tandingan selain kepada Allah, maka orang itu akan masuk neraka. Di dalam hadis ini kata para ulama, wa fihi bayanun anna da'wata ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah syirkun jalliyun katalabi syafa'ati minal amwat fa innaha mulkun lillahi ta'ala wa biyadih laisa biyadi ghairihi minha syai'un wa huwa alladhi ya'dhanu lisyafi'i an yashfa'a fi man laqa Allah bil ikhlasi wat tauhid min ahli al kaba'ir kama sayati taqriruhu fi bab syafa'ah insyaallah. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan bahwa berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak ada makhluk yang sanggup memenuhi permintaan tersebut kecuali Allah, maka permintaan itu atau doa tersebut adalah termasuk syirik besar, syirik yang jelas. Seperti contoh umpama meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, baik yang sudah meninggal itu nabi atau yang sudah meninggal itu umpamanya orang-orang soleh yang kita anggap sebagai wali, tapi sudah meninggal, lalu kita datang ke kuburannya, lalu kita meminta syafaat kepada mereka. Maka ini termasuk meminta kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk itu tidak bisa memberikan syafaat itu kepada orang yang meminta. Karena syafaat adalah milik Allah, berada di tangan Allah, bukan berada di tangan makhluk manapun. Allah berfirman, man dhalladhi yashfa'u illa bi'idni. Siapa orang yang bisa memberikan syafaat di sisinya tanpa izin Allah? Dalam ayat kursi surah Al-Baqarah 255 menyatakan demikian. Allah lah yang memberikan izin kepada orang yang memberi syafaat untuk memberi syafaat, tapi khusus kepada orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu, orang-orang yang menemui Allah dalam keadaan ikhlas dan tauhid dari kalangan orang-orang yang berdosa besar. Insyaallah penjelasan tentang syafaat ini akan ada pada bab tersendiri yang insyaallah akan kita terangkan secara detail pada waktunya nanti. Jadi hadis tadi yang menyatakan man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar, siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru kepada tandingan selain kepada Allah, maka orang itu masuk neraka. Maknanya adalah orang itu mati dalam keadaan berbuat syirik dan syiriknya tidak sempat ditobati sebelum matinya, maka orang itu diancam dengan ancaman neraka, sehingga ancaman neraka ini menjadi penyebab utama wajibnya kita memiliki rasa takut terhadap perbuatan syirik, karena ternyata ancaman dari perbuatan syirik itu adalah neraka secara kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Dan tidak ada ampunan bagi orang yang mati dalam keadaan syirik, sebagaimana firman Allah yang pernah kita bahas di awal-awal pembahasan bab ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka bih, dosa syirik, perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah dalam hal ibadah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Jadi selain syirik, walaupun terbawa mati dan tidak tertobati, masih mungkin untuk diampuni oleh Allah. Adapun dosa yang berupa syirik, kalau terbawa mati dan tidak ditobati, maka tidak ada ampunan bagi orang yang seperti itu. Hadis berikutnya, para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan di mana saja Anda berada. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diterima dari Jabir bin Abdullah. Jabir ini putra Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari, seorang sahabat yang jalil. Bapaknya yaitu Abdullah memiliki keistimewaan yang masyhur di kalangan para ulama, di kalangan para sahabat, dan dia meninggal setelah lewat tahun ke-70 Hijriah dalam keadaan buta di akhir hayatnya, dalam usia kira-kira 94 tahun radhiyallahu an. Itu Jabir menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, artinya dia musyrik, matinya bertemu dengan Allah dalam keadaan musyrik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadisnya nomor 93. Juga oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, juga Imam Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Yang dimaksud dengan mati, bertemu dengan Allah dalam hal ini adalah mati. Siapa orang yang bertemu dengan Allah, artinya siapa orang yang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dalam keadaan tidak menyekut afan, dalam keadaan dia tidak la yusyriku bi syai'an, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, artinya dalam keadaan tauhid, dia mati dalam keadaan tauhid, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Dan siapa orang yang bertemu dengan Allah, artinya mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dalam keadaan musyrik, matinya dalam keadaan musyrik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Apakah setiap hadis yang maknanya bertemu dengan Allah itu mati? Tidak. Walaupun kalimatnya sama, tapi diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks yang berbeda, maka kalimat yang sama tersebut maknanya bisa saja berbeda. Seperti dalam ayat, dalam hadis ini, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah, siapa orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk surga. Bertemu dengan Allah di sini maknanya memang mati. Tapi ada hadis lain yang diungkapkan oleh Nabi bertemu dengan Allah tapi maknanya bukan mati. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa'allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, cinta bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan mencintai pertemuan dengan orang itu. Dan siapa orang yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun membenci pertemuan dengannya. Yang dimaksud bertemu di sini bukanlah mati, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha setelah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, lalu beliau menyatakan, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci bertemu dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Itu perkataan Aisyah. Aisyah menyatakan kita semua benci kematian. Apakah yang dimaksud bertemu dengan Allah dalam hadis tadi itu adalah kematian? Siapa orang yang benci bertemu dengan Allah artinya benci kematian, maka Allah pun benci bertemu dengan orang itu, padahal kita semua membenci kematian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal amru kama tadhunnin. Ayat hadis itu atau urusan ini tidaklah seperti yang engkau duga, tidak seperti yang engkau fahami, hai Aisyah. Jadi bukan kematian bertemu dengan Allah dalam hadis ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyanggah pemahaman Aisyah yang keliru memahami bertemu dengan Allah dengan makna kematian, hanya itu yang diingkari. Adapun ucapan Aisyah wa kulluna nakrahul maut, kita semua benci kepada kematian, ini tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kita boleh dan tidak apa-apa membenci kematian, membenci musibah, membenci sakit. Tapi apabila itu teralami, musibah itu teralami, sakit itu teralami, kematian itu teralami, kita wajib ridha. Ridha terhadap ketetapan Allah. Benci tapi ridha. Membenci kematian, membenci musibah, membenci sakit dibolehkan. Siapapun dari kita tidak ada yang menginginkan musibah. Tidak ada yang menginginkan sakit. Tidak ada yang menginginkan kematian. Malah membenci semua itu. Dan membenci semua itu boleh. Tidak terlarang. Tapi ketika hal tersebut teralami oleh kita, wajiblah kita ridha untuk menerima takdir Allah yang kita rasakan pahit tersebut. Oleh karena itulah, maka kalau dalam hadis tadi Nabi menyatakan, bukan begitu hai Aisyah, bukan seperti yang engkau duga. Tapi seorang mukmin apabila dia sudah sampai di ujung kehidupannya di dunia dan menjelang kepergiannya ke akhirat, maka orang mukmin tersebut diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, karunia Allah, ridho Allah, ampunan Allah, surga Allah. Maka tidak ada yang lebih dia cintai selain masa datangnya, masa-masa setelah kematiannya. Maka dia pun mencintai pertemuan dengan Allah ketika itu. Maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Adapun orang-orang kafir ketika dia mau mati, diberi kabar dengan azab Allah, dengan murka Allah, dengan neraka Allah, maka tidak ada yang lebih dia benci kecuali masa datangnya, masa-masa setelah kematiannya. Maka dia pun membenci pertemuan dengan Allah, karena bertemu dengan Allah adalah penderitaan baginya atas disebabkan karena dosa-dosanya. Maka Allah pun membenci pula pertemuan dengannya. Jadi dalam hadis riwayat Bukhari ini, Nabi bersabda, siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah mencintai pertemuan dengannya. Makna pertemuan dengan Allah di sini bukanlah kematian. Adapun di dalam hadis yang sedang kita bahas, riwayat Imam Muslim yang menyatakan, man laqiyallahu aman laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhala daulal jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala nar. Siapa orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk surga. Yang dimaksud bertemu dengan Allah di sini adalah kematian. yang dimaksud dengan dia tidak menyekutukan Allah ketika matinya dengan sesuatu pun, maksudnya mati dalam keadaan tauhid yang lurus, yang murni, maka orang itu masuk surga. Dan siapa orang yang bertemu dengan Allah alias mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam hal ibadah, artinya dalam keadaan dia musyrik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an, kata Al-Qurtubi, ay lam yattakhid ma'ahu syarikan fil ilahiyah wala fil khalqi wala fil ibadah. Wa min al-ma'lumi min asy-syar'i al-mujma'i 'alaihi 'inda ahli sunnah anna man mata 'ala dhalik fala budda lahu min dukhulil jannah. Wa in jarrat alaihi qabla dhalik anwa'u min al-'adzabi wal mihnah wa anna man mata 'ala syirki la yadkhulul jannata wa la yanaluhu min Allahi rahmah wa yukhalladu fin nari abadan min ghairi inqita'i 'adzabin wa la tasarrumi amad. Kata Imam Al-Qurtubi, siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maknanya dia tidak menjadikan serikat bagi Allah dalam hal uluhiyah, baik dari kalangan makhluk atau dalam hal dari kalangan manapun, juga tidak menjadikan serikat bagi Allah dalam hal ibadah. Sesuatu yang sudah dimaklumi dari sisi syar'i yang disepakati oleh ahlu sunnah, bahwa orang yang mati dalam keadaan demikian, dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, pasti dia akan masuk ke dalam surga, sekalipun dia memiliki dosa dari aspek selain tauhid, mungkin dosa-dosa kemaksiatan. Akan tetapi sangat mungkin bagi orang itu sebelum masuk ke dalam surganya, dia mengalami beberapa jenis azab terlebih dahulu. Baik azab itu dia alami di alam kubur yang disebut dengan azab kubur, dan jenis azabnya sangat ditentukan oleh jenis kemaksiatannya ketika di dunia, atau azab tersebut dia alami terlebih dahulu di akhirat dalam neraka. Akan tetapi tidak akan kekal, tidak akan abadi selama-lamanya. Dan orang yang mati di atas perbuatan syirik dan tidak tertobati ketika matinya, dia tidak akan mungkin masuk surga. Tidak akan mungkin memperoleh rahmat dari Allah. Dia kekal di dalam neraka selama-lamanya tanpa ada jeda istirahat walau sekejap dalam menerima azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi, yang dikemukakan ketika mengomentari perkara ini, kata Imam An-Nawawi, amma dukhulul musyrikin nara fahuwa ala umumih fayadkhuluha wa yukhalladu fiha wala farqa fihi bainal kitabil yahudi wan nasrani wa baina abadatil awthan wasairil kafara wala farqa inda ahlil haq bainal kafiri inadan wa ghairihi wala baina man khalafa millatil islam wa baina man intasaba ilaiha thumma hukima bikufrihi bijuhdihi ma yakfuru bijuhdihi wa ghairi dhalik. Kata Imam An-Nawawi, adapun masuknya orang-orang musyrik ke dalam neraka, maka ini bersifat umum, secara umum mereka masuk ke dalamnya dalam keadaan kekal. Maksud umum itu tidak ada perbedaan antara kafir atau musyrik, ahli kitab maksudnya Yahudi dan Nasrani, atau para penyembah patung seperti umpamanya Hindu, Buddha, atau yang menyembah patung yang lainnya, atau orang-orang kafir yang lainnya seperti para ateis, komunis, yang tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui adanya agama, dan juga tidak ada perbedaan antara orang yang kafir karena kafir inad, kafir yang menentang ajaran Allah, ataupun orang-orang yang di luar Islam, termasuk orang-orang yang mengaku-ngaku Islam, tapi perbuatannya oleh para ulama dihukumi sebagai perbuatan yang kufur. Orang itu sudah diiqamatil hujjah, sudah diberi nasihat, sudah diberitahu, diberi penjelasan, didakwahi bahwa perbuatannya itu kufur, tapi dia ngeyel dalam kekufurannya sambil tetap mengaku Islam, maka ini sama, tidak ada perbedaan sama sekali, masuk ke dalam golongan orang yang mati dalam keadaan musyrik. Demikian kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim yang beliau terangkan ketika menjelaskan hadis ini. Masih kata beliau, kata Imam An-Nawawi, wa amma dukhulu man mata ghaira musyrikin al-jannah fa huwa maqtu'un lahu bihi. Lakin illam yakun sahiba kabirah mata musirran 'alaiha dakhala al-jannata awwalan. Wa in kana sahiba kabiratin mata musirran 'alaiha fa huwa tahta al-mashiah. Fa in ufiya anhu dakhala al-jannata awwalan. Wa illa udhiba fin nar thumma ukhrija minan nar wa udkhila al jannah. Masih kata Imam An-Nawawi, adapun masuknya ke dalam surga orang yang mati dalam keadaan tidak musyrik, dalam keadaan mati di atas tauhid, maka ini sesuatu yang pasti bagi orang itu. Akan tetapi ada dua kelompok manusia. Pertama, kalau orang itu bukan pelaku dosa besar, dia mati dalam keadaan ahli tauhid dan bukan pelaku dosa-dosa besar, maka dia akan masuk surga secara langsung tanpa mengalami azab, baik di alam kuburnya ataupun di akhiratnya di neraka. Enggak, di alam kuburnya orang itu, orang ahli tauhid, bukan pelaku dosa besar, dia akan mengalami apa yang disebut dengan nikmat kubur. Di akhiratnya dia tidak akan diazab terlebih dahulu oleh Allah dalam neraka, dia langsung masuk ke dalam surga. Mungkin dihisab, tapi dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi kalau orang itu mati dalam keadaan ahli tauhid tapi dia pelaku dosa besar, mati dalam keadaan masih melakukan dosa besar, dan dosa besarnya tidak ditobati. Mungkin dosa besarnya berupa mabuk, mungkin dosa besarnya berupa mencuri, mungkin dosa besarnya berupa berjudi, berzina, bergibah, dan seterusnya. Maka orang itu berada di bawah masyiatullah. Masyiatullah itu artinya kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan memaafkan orang itu, dihapus dosa dan kesalahannya, dan dia akan masuk ke dalam surga secara langsung tanpa diazab dalam neraka terlebih dahulu. Atau kalau Allah menghendaki, Allah akan mengazab terlebih dahulu orang itu di dalam neraka, kemudian Allah akan mengeluarkan orang itu dari neraka yang kemudian dimasukkan ke dalam surga. Lalu siapa saja orang yang Allah kehendaki akan dimaafkan, dan siapa saja orang yang Allah kehendaki tidak akan dimaafkan tapi akan diazab terlebih dahulu, maka ini amat sangat bergantung kepada keadilan Allah Azza wa Jalla, juga rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena mungkin saja ada seseorang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya karena sebab-sebab tertentu. Mungkin orang tersebut seperti yang sudah kita jelaskan, tauhidnya yang lurus menyebabkan dosa-dosanya terhapus. Atau orang tersebut melakukan banyak-banyak kebaikan, dan kebaikan itu menghapus dosa-dosanya. Atau orang tersebut mengalami banyak musibah, penderitaan selama hidupnya, dan penderitaan tersebut menghapus dosa-dosanya, dan dia sabar terhadap musibah dan penderitaan tersebut. Atau orang tersebut melakukan amalan-amalan yang menyebabkan orang itu dimintakan ampun oleh para malaikat, dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk yang lainnya, seperti umpama mencari ilmu dan menyebarkan ilmu, seperti umpamanya selalu bersahur ketika orang itu mau melakukan saum, baik saum wajib ataupun saum sunnah, karena orang yang sahur akan memperoleh salawat dari Allah dan para malaikat, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Dan salawat malaikat maknanya adalah istighfar para malaikat bagi orang tersebut. Dan banyak lagi penyebab lainnya yang menyebabkan Allah mengampuni dosa-dosa orang itu, walaupun orang itu tidak tobat dari dosanya. Maka orang itu diampuni dosa-dosanya, dan orang tersebut langsung masuk surga tanpa diadab terlebih dahulu di dalam neraka. Imam An-Nawawi menjelaskan demikian dalam kitab Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis tersebut. Berkata yang lainnya seperti yang dituturkan oleh Sulaiman bin Abdullah dalam kitab Taisirul Aziz Al-Hamid. Kata beliau, iqtasara ala nafsi syirki liistid'aihi tauhid bil iqtida wa istid'aihi itsbat ar-risalah bil luzum id man kadzdzaba rusulallah faqad kadzdzaballah wa man kadzdzaballah fa huwa musyrik wa huwa qaulika man tawaddaa shahhat shalatuhu ay ma sa'ir syurut. Wal muradu man mata hala kaunihi mu'minan bi jami'i ma yajibul imanu bihi ijmalan fil ijmali wa tafsilan fit tafsili. Ada ulama lain yang menjelaskan ya bahwa di batasinya orang yang akan masuk surga dengan batasan tidak berbuat syirik, maknanya adalah seluruh isi kandungan tauhid yang ada di dalamnya, maknanya adalah mencakup menetapkan risalah yang wajib. Karena apa? Karena siapa orang yang mendustakan risalah, mendustakan para rasul Allah, para utusan Allah, berarti orang itu telah mendustakan Allah. Dan siapa orang yang telah mendustakan Allah, berarti orang itu musyrik. Jadi sabda Nabi yang menyatakan man mata, siapa orang aman laqiyallaha, siapa orang yang bertemu dengan Allah, la yusyriku bi syai'an, dia matinya itu dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maksudnya dia bertauhid dengan seluruh konsekuensi dari tauhid, seluruh kandungan tauhid, maka dia akan masuk surga. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruh isi kandungan tauhid termasuk melaksanakan dari hak-hak tauhid. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, huququt tauhid al-awamir wan nawahi. Yang dimaksud hak-hak tauhid itu adalah perintah dan larangan. Perintah Allah, perintah pihak yang ditauhidkan. Siapa yang kita tauhidkan? Allah. Ditauhidkan itu kan artinya diesakan dalam hal ibadah. Allah dianggap satu-satunya pihak zat yang pantas, yang layak, yang wajib untuk diibadati. Satu-satunya hanya Allah. Allah diesakan dalam hal itu. Maknanya itu tauhid. Tauhid itu mengesakan Allah dalam hal ibadah. Nah, mengesakan Allah dalam hal ibadah yang disebut dengan tauhid itu mencakup mengesakan Allah dalam hal ditaatinya perintah Allah dan dijauhinya larangan Allah Azza wa Jalla. Dan itu termasuk hak-hak yang harus terpenuhi dalam tauhid. Siapa orang yang mengklaim bertauhid tapi tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya, berarti dia tidak memenuhi hak-hak tauhid tersebut. Maka orang itu dianggap mati dalam keadaan tidak di atas tauhid. Ada yang lain yang dia sekutukan atau yang dijadikan tandingan bagi Allah, yaitu hawa nafsunya. Karena siapapun orang yang melakukan perbuatan dosa dan dia tahu bahwa itu dosa, maka dia pada hakikatnya sudah mentaati selain Allah Azza wa Jalla dalam hal itu, yaitu mentaati hawa nafsunya. Dia telah terjerumus ke dalam salah satu perbuatan syirik. Karena apa? Karena menduakan Allah dan Allah dikalahkan dalam hal tersebut oleh hawa nafsunya. Oleh karena itu Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai sesembahan baginya? Maka orang tersebut tidak dianggap melaksanakan hak-hak tauhid, maka tidak ada jaminan langsung ke dalam surga ketika matinya bagi orang tersebut. Oleh karena itu mungkin orang itu diazab terlebih dahulu dalam neraka. Sehingga makna hadis siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dia akan masuk surga, maksudnya tidak menyekutukan Allah itu artinya melaksanakan tauhid beserta seluruh hak-haknya. Sama aja dengan orang yang berkata, man tawaddo'a thumma sholla sahat sholatuh. Siapa orang yang berwudu lalu setelah berwudu dia itu sholat, maka sahlah sholatnya. Apa makna kalimat itu? Maknanya orang yang berwudu lalu sholat dianggap sah sholatnya kalau seluruh sholatnya itu memenuhi rukun dan syarat sahnya sholat. Kalau orang berwudu lalu sholat, tapi di dalam sholatnya umpamanya dia melewatkan banyak rukun, tidak baca Al-Fatihah umpamanya, atau ketika sholatnya itu dia umpamanya tidak berdiri padahal dia mampu untuk berdiri, tidak ruku padahal dia mampu untuk ruku, tidak sujud padahal dia mampu untuk sujud, pokoknya tidak melaksanakan rukun-rukun sholat di dalam sholatnya padahal dia mampu untuk melakukannya, maka tetap saja walaupun dia berwudu, sholatnya tidak akan sah. Atau bukan rukun yang dia tinggalkan, tapi syarat-syarat sahnya sholat tidak dia lakukan. Dia berwudu, lalu sholat, seluruh rukunnya terpenuhi. Tapi ada beberapa syarat yang tidak dia penuhi dalam sholatnya, yang menyebabkan sholatnya tidak sah. Umpamanya dia tidak menghadap ke kiblat, padahal dia tahu arah kiblat dan mampu menghadap ke kiblat. Atau dia tidak menutup aurat, padahal dia punya kain, baju, pakaian untuk menutup aurat, tapi dia tidak lakukan menutup aurat dalam sholatnya. Atau dia melakukan sholat sebelum waktunya. Umpamanya zuhur harusnya jam 12, jam 10 dia sholat zuhur, padahal dia tahu itu belum waktunya. Atau dia awal waktu menutup aurat, mengarah ke kiblat, tapi ada najis umpamanya, baik di tubuhnya ataupun di pakaiannya ataupun di tempat dia sholatnya umpamanya. Walaupun dia berwudu lalu sholat tapi ada najis, maka itu semua menyebabkan sholatnya tidak sah walaupun dia berwudu, karena ada syarat-syarat sahnya sholat yang tidak dia penuhi. Atau ada rukun-rukun sholat yang dia lewati padahal dia mampu untuk melaksanakannya. Maka perkataan man tawaddo'a thumma sholla fasahat sholatu, siapa orang yang berwudu lalu dia sholat, maka sahlah sholatnya. Maksudnya kalau sholatnya memenuhi rukun dan syarat yang wajib ditunaikan dalam sholat. Demikian juga perkataan Nabi dalam hadis tadi, siapa orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia bertauhid, dia masuk surga. Makna bertauhid di sana adalah tauhid beserta seluruh cakupannya, dan salah satu cakupannya tersebut adalah yang tadi kita terangkan, yaitu memenuhi hak-hak tauhid, yaitu melaksanakan perintah dan juga menjauhi seluruh larangan-larangannya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, syirik kecil atau termasuk juga syirik besar adalah perkara yang sangat berat, bukan perkara yang enteng. Akan tapi Allah memudahkan perkara ini bagi orang-orang ikhlas dari kalangan hamba-hambanya. Dia melakukan ibadah hanya untuk meraih ridho Allah Azza wa Jalla. Tidak ditujukan untuk meraih pujian manusia. Tidak ditujukan untuk menghindari celaan manusia. Karena semuanya itu tidak bermanfaat baginya selama-lamanya. Kalau umpamanya dia meninggal, di antara seluruh yang dia miliki di dunia, hartanya, keluarganya, atau yang lain-lainnya, tidak ada satupun dari semua itu yang bisa bermanfaat dan dibawa oleh dia sampai ke alam kubur. Satu-satunya yang bisa dia bawa ke alam kubur hanyalah amalnya, amalan yang dia lakukan secara ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi SAW bersabda, yakhruju ma'al mayyiti ahluhu wa maluhu wa amaluhu, farju ithnan ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Akan keluar mengiringi mayit, pertama keluarganya, kedua hartanya, ketiga amalnya. Pulang kembalilah dua dari tiga hal tadi, dan ikutlah satu di antara tiga hal tadi. Adapun yang pulang adalah keluarganya dan hartanya. Adapun yang tinggal tetap bersama si mayit sampai ke alam kubur adalah amalnya. Coba perhatikan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, ketika mayit diiring keluar rumah untuk menuju ke kuburan, dikuburkan di sana, maka keluarganya beberapa di antara ikut ke kuburan. Para laki-lakinya ikut, mungkin wanitanya tidak, tetap di dalam rumahnya. Kemudian hartanya ikut juga, mungkin mobilnya dipakai gitu ya, kalau jarak antar rumah dia dengan kuburan itu jauh, tidak mungkin umpamanya dicapai dengan jalan kaki. Beberapa di antara hartanya ikut, dan tentu saja amalnya ikut. Setelah usai prosesi penguburan, keluarganya secinta apapun, sesayang apapun ke si mayit, pasti akan pulang kembali ke rumahnya. Hartanya termasuk mobilnya enggak dikuburkan bareng sama si mayit, pulang lagi. Hanya satu yang tetap tinggal dan mendampingi orang itu, si mayit tersebut, ke alam kuburnya. Dan yang satu tersebut adalah tentu saja amalnya. Hanya itu yang bermanfaat. Oleh karena yang bermanfaat hanya amalnya, maka hendaklah setiap orang hanya memperhatikan amal ini yang akan dia bawa, bukan sibuk mencari simpati orang dengan ibadah yang dia lakukan. Karena simpati orang yang dia cari dalam ibadahnya adalah sesuatu yang bukan menguntungkan dia, bahkan membahayakan dia. Tadi sudah dijelaskan Allah nanti pada hari kiamat berfirman kepada orang itu, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Silakan kamu pergi ke orang-orang yang dulu kalian beramal ketika di dunia karena mereka tuh. Hal tajiduna indahumul jaza? Apakah kalian menemukan balasan di sisi mereka? Tidak ada. Baik itu pujian orang, sanjungan orang, penghormatan atau pemuliaan orang kepada dirinya. Terkadang ada orang yang beramal, apapun amalnya, tapi yang dia tuju adalah penghargaan orang, bukan hanya pujian. Tidak mengharapkan pujian. Kalau dipuji langsung di hadapan dia, marah dia, gak boleh memuji. Tapi ada yang diharapkan selain pujian, yaitu penghormatan dan penghargaan orang kepada dirinya atas amalnya. Sehingga apabila orang itu tidak menghargainya, tidak menghormatinya, tidak memuliakannya, dia tersinggung berat. Kemudian marah kepada orang itu, mendiamkan orang itu, memojokkan orang itu, dan seterusnya. Apapun amalnya, termasuk amal dakwah yang sangat agung dan suci ini. Dakwah yang begitu agung dan suci ini terlalu mahal, terlalu berharga kalau hanya ditukar dengan kehormatan orang, penghormatan orang, pemuliaan orang, penghargaan orang kepada kita. Hapus itu pahala yang agung itu. Oleh karena itulah wajib kita meniatkan semua itu karena Allah SWT, dan ini bukan sesuatu yang enteng. Sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu 'alayya min ilaji niyyati. Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat aku rasakan dibandingkan dengan mengobati niatku. Atau di dalam kalimat lain diungkapkan dengan redaksi yang berbeda, majahadtu nafsi 'ala syai'in mujahadataha 'ala al-ikhlas. Tidak pernah aku berjihad melawan hawa nafsuku yang lebih berat dibanding berjihad melawan hawa nafsu untuk meraih keikhlasan. Para ulama merasakan itu paling berat, paling sulit. Padahal keilmuannya, kesolehannya, dan kedekatannya kepada Allah jauh di atas kebanyakan orang, jauh di atas kita pada umumnya. Tapi mereka merasakan itu sesuatu yang sangat-sangat-sangat berat. Apalagi kita yang awam, yang banyak melakukan kelalaian, dan banyak mengabaikan perintah Allah dan larangannya, banyak terjerumus dalam kesalahan dan dosa, maka tentu saja kita akan lebih berat. Padahal risiko dari perbuatan syirik, walaupun syiriknya syirik kecil, tapi risikonya sangat-sangat-sangat besar. Sehingga layaklah bagi kita untuk merasa takut terhadap perbuatan syirik tersebut. Para pendengar yang Allah muliakan, demikianlah penjelasan bab al-khawfu minasyirki. Bab ini kita anggap selesai. Sehingga pada hari Jumat yang akan datang, biidnillah, atas izin Allah, kita akan lanjutkan kepada bab berikutnya, yaitu bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah, yaitu bab tentang doa. Doa di sini maksudnya dakwah, mengajak orang lain untuk syahadat la ilaha illallah. Sampai di sini saja sore hari ini penjelasan dari saya tentang masalah tauhid ini, dan kita masih punya banyak waktu yang tersisa untuk tanya jawab, dan dipersilakan kepada akhi Fawaz untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal ya akhi Fawaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Bapak Abu Hanun di Serpong, di BSD ya. Kalau kita bermaksiat, kita tidak boleh beralasan dengan takdir. Tapi kalau kita memperoleh musibah, ya kita harus menyatakan ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Iya, baik. Betul bahwa tidak boleh kita bermaksiat dengan alasan takdir, dengan mengatakan kenapa kamu melakukan kemaksiatan ini, lalu kita katakan ini sudah takdir, Allah mentakdirkan saya untuk maksiat. Kenapa demikian? Ya, pertama ucapan itu mengisyaratkan menyalahkan Allah Azza wa Jalla dalam kemaksiatannya. Kedua, itu menghalangi orang dari taubat atas maksiat tersebut. Ketiga, itu mendorong orang untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya dengan alasan takdir. Oleh karena itulah, mengatakan bahwa ini takdir terhadap maksiat yang sudah kita lakukan, itu membahayakan diri dia karena minimalnya ketiga poin tadi. Menyalahkan Allah Azza wa Jalla, yang keduanya adalah tidak bertobat atas kesalahannya, dan yang ketiga memicu dia untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang lainnya di masa yang akan datang dengan alasan takdir. Padahal pertama bahwa kemaksiatan dia itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, termasuk kepada takdirnya. Wasyarru laisa ilai, dan keburukan itu tidak berpulang kepada engkau ya Allah. Tidak boleh kita menisbatkan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau keburukan, nisbatkan kepada diri sendiri. Kalau kebaikan, iya, itu disebatkan kepada Allah. Makanya para ustaz sering kita dengar setelah beres ceramah, di akhir ceramahnya menyatakan kalau ada kebenaran dari apa yang saya ungkapkan, maka itu semua dari Allah. Tapi kalau ada kesalahan, maka kesalahan itu datang dari diri saya sendiri. Oleh karena itulah, maka ini perkataan yang memang sesuai dengan kaidah kebenaran dan kebaikan silakan disebatkan kepada Allah, sedangkan keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi disebatkan kepada diri sendiri. Oleh karena itulah, maka apabila kita beralasan takdir untuk melakukan suatu kemaksiatan, sama saja dengan menisbatkan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu terlarang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ya, kalau keburukan itu atau kemaksiatan yang kita lakukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kepada diri sendiri, padahal bukankah Allah sendiri yang mentakdirkan kita terjerumus ke dalam maksiat? Dijawab benar, akan tetapi tidak semata-mata Allah mentakdirkan kita untuk bermaksiat kalau tidak ada sebab dari kita seberupa kesalahan kita sendiri. Ingat al-jaza min jinsil amal, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Amalan buruk oleh Allah akan dibalas dengan keburukan, dan amalan yang baik Allah akan balas dengan kebaikan. Termasuk di dunia, bukan hanya sekedar di akhirat. Kalau seorang melakukan kebaikan, satu kebaikan, Allah akan balas dengan kebaikan lainnya, berupa Allah akan beri hidayah orang itu untuk melakukan kebaikan berikutnya. Sebaliknya, kalau seorang melakukan dosa kesalahan, dan ini berupa keburukan, Allah akan balas berupa orang itu diberi keinginan untuk melakukan keburukan yang lainnya. Coba contohnya, umpamanya sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal birri." Wajib kamu berbuat jujur, karena jujur itu akan menunjukkan pelakunya, menggiring pelakunya kepada perbuatan bir. Bir itu kebaikan. Ingat, dari satu kejujuran oleh Allah akan dibalas dengan hidayah berupa keinginan untuk melakukan kebaikan lainnya setelah kejujuran itu. Sebaliknya, masih dalam hadis yang sama, di kalimat yang terakhirnya Nabi bersabda, "Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur." jauhi oleh kalian dusta, karena dusta itu bisa menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur itu durhaka, dosa-dosa yang lainnya. Karena dusta, maka orang itu kemudian punya keinginan untuk berbuat dosa yang lain gitu, selain dusta. Ah, al-jaza min jinsil amal. Tidaklah semata-mata Allah menjerumuskan seorang kepada dosa kecuali karena sebelumnya orang itu sudah terlebih dahulu terjerumus ke dalam dosa. Begitu dan begitu seterusnya. Sehingga kalau Allah menyesatkan seseorang atau menjerumuskan seorang kepada dosa, itu karena keadilan Allah. Dan apabila Allah memberi hidayah kepada seorang atau memasukkan seorang ke dalam rahmatnya, maka itu adalah karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita berbuat dosa, tidak boleh menyatakan qadarullah ma syaa fa'al. Tidak boleh. Ini takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Tapi yang harus dilakukanlah taubat dari dosa tersebut, menyalahkan diri sendiri dan tidak menisbatkan kesalahan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun musibah, nah, musibah ini bukan kesalahan kita, bukan kekeliruan kita, bukan ikhtiar kita, bahkan kita tidak ingin memperoleh musibah itu. Itu takdir Allah Azza wa Jalla. Maka boleh, karena ini bukan kesalahan kita dan tidak menimbulkan dosa bagi kita, maka harus kita katakan qadarullah ma syaa fa'al. Jadi ini takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan ini sikap pasrah dan kuatnya keyakinan, keimanan dia kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi Fawaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Iya. Ummu Hanif di Depok ya, bertanya, boleh enggak kita menisbatkan kesalahan kepada kita dan setan? Iya, boleh. Jadi, dosa ini karena kesalahan saya dan karena setan. Dan dua-duanya punya andil, kita punya andil, setan punya andil terhadap kesalahan tersebut. Andil setan apa? Ya tentu saja menggoda. Andil diri kita apa? Ya tentu saja kita tergoda. Karena apa? Karena lemahnya iman, karena besarnya hawa nafsu, karena mungkin kurang mengikuti kajian-kajian, kurang berzikir, kurang intensif ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, terlalu semangat dalam mengejar keduniaan, akhirnya mengalami degradasi iman, penurunan iman, pelemahan iman. Dan karena itulah setan sangat mudah untuk menggoda kita sehingga kita terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Ya, peran dari dua ini ada dari diri kita, dari setan. Oleh karena itulah, maka boleh kita mengatakan, nah ini kesalahan saya dan juga karena godaan setan laknatullahi alaih. Lalu bagaimana dengan ketika Ramadan? Ramadan itu kan seluruh setan dibelenggu. Ya. Tapi kenapa manusia masih ada yang terjerumus ke dalam dosa, bahkan kita sendiri merasakan godaan di bulan Ramadan tetap ada, bukankah setan dibelenggu? Iya, jawabannya para ulama menerangkan, di antara Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa terjerumusnya manusia ke dalam dosa itu karena banyak faktor. Pertama karena godaan setan. Yang kedua karena buruknya karakter orang tersebut. Sehingga karena orang itu memiliki karakter yang buruk tanpa harus digoda setan juga, otomatis keburukan karakternya jalan sendiri yang menyebabkan dia terjerumus ke dalam maksiat. Sebagai contoh, salah satu karakter yang buruk adalah hasad, iri atau dengki. Dan sifat hasad itu ditanamkan oleh setan ke dalam diri kita selama 11 bulan di luar Ramadan tuh. Sehingga tertanamlah sikap hasad dalam diri kita, sifat hasad. Masuk bulan Ramadan tanpa harus digoda oleh setan, asal ada pemicu sedikit aja, Lihat tetangga upah lebih beruntung dari dia. Lihat tetangga belanjaan untuk lebarannya banyak. Lihat tetangga umpamanya merenovasi rumah. Maka hasadnya otomatis terpicu dengan seni tanpa harus diganggu oleh setan. Tanpa harus digoda oleh setan, otomatis jalan sendiri. Dan setelah jalan sendiri, hasadnya muncul secara tiba-tiba dengan kadar yang besar. Nah, hasad itu mendorong dia untuk memfitnah, menggibahi orang tersebut. Ngomong ke tetangga, itu orang renovasi rumah ya, banyak duitnya, pasti korupsi, pasti maling, pasti miara tuyul, macam-macam itu. Ya, tanpa harus digoda oleh setan, buruknya karakter orang itu bisa menyebabkan dia terjerumus ke dalam dosa. Ini yang pertama. Kedua, yang dimaksud dengan dibelenggunya setan adalah marodatul jin, jin-jin yang jahat, jin-jin yang durhaka, jin-jin yang kafir. Adapun jin Islam tidak dibelenggu, karena jin Islam juga harus ibadah. Jin Islam juga harus apa? Harus saum, harus sholat, harus melakukan ibadah lain. Kalau dibelenggu mereka nggak akan bisa ibadah. Nah ini bebas berkeliaran, tapi walaupun Islam, jangankan jin, manusia saja yang Islam, banyak yang jahat itu. Banyak manusia walaupun Islam, tapi mengabaikan ajaran Islam. Coba umpamanya seorang pemuda, ya, ba'da isya, ba'da buka, mau terawih, sudah siap sarung, kopiah, mau ke masjid, ya. Pas di depan rumah ada kawannya nih, kawannya ini sama-sama Islam, mau kemana? Ke masjid terawih, lah kayak santri aja. Lebih baik kita mejeng aja yuk di tengah kota tuh. Banyak yang herang-herang dan yang manis-manis gitu ya. Ayo, ayo ke sana. Dia kepincut dengan ajakan itu. Nah itu orang aja bisa menghalangi kawannya dari ibadah dan bisa mengajak kepada keburukan. Ya, itu orang. Dan orang itu Islam. Apalagi jin. Jin juga seperti itu. Oleh karena itulah, walaupun jin itu Muslim, tetapi sifat nakalnya, sifat isengnya, seperti halnya juga manusia, itu tetap tidak bisa lepas. Dan itu menjadi gangguan tersendiri bagi manusia di dalam bulan Ramadan tersebut. Ya, oleh karena itu tetaplah ada andil dari kalangan setan dan juga dari diri kita dalam melakukan sebuah kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lagi. Ya, perkataan Allah wa Rasuluhu a'lam adalah perkataan yang didasarkan kepada hadis dengan jumlah yang banyak dan juga sahih. Itu perkataan para sahabat di hadapan Nabi SAW dan dibiarkan oleh Nabi serta tidak diingkari dan tidak disalahkan. Itu sering. Berarti di dalam kalimat tersebut tidak ada kesalahan dan tidak ada penyimpangan. Sama halnya dengan sabda Nabi SAW yang menyamakan antara Allah dan Rasulnya, ya. Di dalam sebuah hadis, kata Rasul SAW, kata beliau, "Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, maka dia akan memperoleh manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya, daripada yang lain-lain. Allah dan Rasulnya di sini itu disatukan, tidak memakai thumma, tidak menyatakan ayyakunallahu thumma rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, tidak begitu, tapi pakai wa, termasuk Allahu wa rasuluhu a'lam, itu memakai wa dan tidak memakai thumma, menunjukkan di dalam dua kalimat-kalimat tadi tidak ada kesalahan. Lalu para ulama menjelaskan kenapa, karena kecintaan kepada Rasul bagian dari kecintaan kepada Allah, karena ketaatan kepada Rasul bagian dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan menjadi persyaratan. Maknanya siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka ketaatannya kepada Allah tidak akan diterima. Dia dianggap tidak taat kepada Allah kalau dia hanya taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, karena Allah menyuruh manusia untuk mentaati Rasul. Atiullaha wa atiur Rasul. Pakai atiu dua-duanya kadang-kadang. Atiullaha wa Rasulah. Ya ayuhalladzina amanu atiullaha wa Rasulah. Hei orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Itu tidak ada apa? Tidak ada perbedaan dengan memisahkan dengan kata-kata summa umpamanya. Tidak. Kenapa? Karena siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasul, berarti dia sudah taat kepada Allah. Karena Rasul tidak mungkin menyuruh kecuali atas perintah Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, pasti dia taat kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu ya? Pasti itu. Tidak mungkin tidak. Oleh karena itu, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian juga mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk bagian dari mencintai Allah. Mustahil seseorang hanya cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil. Karena apa? Siapa yang mencintai Allah, pasti orang itu akan mencintai risalahnya, mencintai orang yang diutus untuk membawa dan menyebarkan risalahnya, dan itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu tidak mengapa dan dibolehkan oleh para ulama, makanya dicantumkan dalam ayat dan dalam hadis, termasuk Allahu wa Rasuluhu A'lam. Kenapa? Karena perkataan para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maknanya lebih tahu tentang penjelasan yang akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang merupakan bagian dari syariat. Sedangkan syariat, ya syariat harus bersumber dari Allah dan Rasulnya. Apa yang menjadi syariat pasti itu diketahui oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW atas wahyu Allah. Tidak mungkin ada syariat yang oleh Allah tidak dijelaskan kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasul tidak tahu tentang isi syariat, bagaimana mungkin itu akan menjadi syariat, kan begitu ya? Jadi perkataan para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, maksudnya Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang syariat ini. Iya, itu disamakan tanpa memisahkan dengan kata-kata tsumma. Karena apa? Karena syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seluruhnya bersumber dari Allah azza wajalla. Makanya tidak ada pemisahan, dan itu sesuatu yang tidak terlarang dan dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Alhamdulillah. Iya, barakallahu fiik. Mudah-mudahan yang bertanya tadi dianugerahi hidayah untuk bertobat dengan sebenar-benarnya tobat yang bisa menghapus seluruh dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya di masa-masa yang lalu. Taib, barakallahu fiik. Dosa yang sudah ditobati insyaallah dihapus. Ya. Karena itu apa? Karena janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobat, hai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Maka siapa yang bertobat, Allah akan ampun, akan Allah hapus dosa-dosanya, Allah akan gantikan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan berikan pahala. Ya. Dan dosa tersebut insya Allah tidak akan berefek buruk setelah ditobati. Oleh karena itu, yakini bahwa kalau tobatnya benar, ya akan dihapus. Tapi coba perhatikan benar nggak tobatnya. Lihat, apakah tobat yang dilakukan memenuhi 7 syarat diterimanya tobat nggak? Sehingga disebut dengan taubatan nasuha. Pertama, berhenti dari dosa itu, ya. Sudah berhenti apa belum? Alhamdulillah mudah-mudahan berhenti. Sudah tadi sebutkan. Kedua, menyesal. Penyesalan itu harus ada. Karena penyesalan adalah inti dari tobat. Ketiga, bertekad tidak mengulang dosa-dosa itu di masa yang akan datang. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Kalau dulu kita pernah merampas barangnya, kembalikan barangnya, minta maaf. Kalau dulu umpamanya kita pernah merampok atau mencuri barangnya, kembalikan dan minta maaf. Ya. Kalau dulu umpamanya kita pernah memukulnya, umpamanya ya, datang lagi, tolong maafkan saya atau silakan pukul lagi saya akan nuntut umpamanya, yang akan membalas lagi. Gentle, kalau memang ingin benar-benar tobat harus ada pengorbanan seperti itu, ya, dan seterusnya. Kelima, lakukan tobat itu sebelum sakaratul maut. Keenam, lakukan tobat itu sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dan terakhir yang ketujuh, karena tobatlah ibadah yang agung dan semua ibadah itu wajib dilandasi dengan niat yang ikhlas, maka niatkan tobatnya ikhlas karena Allah, bukan karena orang, bukan karena dunia. Gak boleh seseorang menyatakan umpama penjudi, ya, saya mau tobat dari judi asal ada aja orang yang menjamin saya setiap bulannya. Kalau enggak, udah saya akan terus berjudi. Berarti tobatnya itu bukan karena Allah tapi karena uang, gitu ya. Saya mau tobat asal mau menikah dengan si Ahwat Anu. Kalau enggak, saya enggak akan mau berhenti dari perbuatan. Ini tobatnya karena orang, bukan karena Allah SWT. Maka tidak akan diterima tobat seperti itu. Jadi itulah tujuh syarat tobat yang wajib dipenuhi. Kalau itu sudah dipenuhi, insya Allah tobat tersebut menghapus seluruh dosa-dosa dan kesalahannya, tidak tersisa sedikit pun. Satu lagi, jangan melakukan apa yang disebut dengan mujaharah. Mujaharah adalah memberitahukan dosa dan kemaksiatannya kepada orang lain. Jangan. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, kullu umati mu'afa illal mujahirin, semua umatku itu akan diampuni, dosa-dosanya akan dimaafkan kecuali al-mujahirin. Wa minal mujaharah, dan diantara mujaharah itu adalah seseorang yang melakukan dosa pada malam harinya, kemudian siang harinya dia beritahukan kepada orang lain. Maka jangan, seluruh kemaksiatan yang lu tutup hanya dia dengan Allah yang tahu. Selain dia dengan Allah, jangan sampai ada lagi orang lain yang tahu, diberitahu oleh kita. Walaupun kita menyesal berdosa kepada si Anu, lalu dosa dia kepada orang itu diberitahukan, jangan. Walaupun ke istri sendiri, ke sahabat sendiri, ke anak sendiri, jangan. Jangan diberitahukan seluruh dosa dan kemaksiatan kita pada masa yang lalu. Dan juga kita jangan memaksa orang lain untuk mengakui kesalahan-kesalahannya pada masa yang lalu. Coba, kamu dulu pernah berdosa apa? Ayo, ungkit sekarang. Gak boleh, itu mujaharah namanya. Ya. Nah, oleh karena itulah, maka kalau semua syarat yang tujuh tadi ditambah dengan mujaharah tadi jangan diberitahukan kepada siapapun, itu sudah terpenuhi, insya Allah dosa-dosa masa lalu terhapus oleh Allah Azza wa Jalla. Terus bagaimana kalau sekarang si penanya tadi punya tato dan tatonya masih ada dan sulit dihilangkan? Sudah gak masalah. Gak perlu dihilangkan kalau menghilangkannya menimbulkan madharat. Dengan cara disetrika, dengan cara dilaser, dengan cara yang menyakitkan, gak perlu. Gak apa-apa, ibadahlah dengan tato yang ada di tubuhnya. Ya. Tapi tadi kan sudah ditobat, sudah menyesal, bertekad tidak akan kembali gitu ya, berhenti dan seterusnya gitu ya. Silakan, walaupun di dalam tubuhnya itu ada gambar-gambar yang terlarang, tetapi tidak bisa dihilangkan karena memang sudah paten, enggak apa-apa, beribadahlah, salatlah, mengajilah dengan keadaan seperti itu. Toh pada waktu kita beribadah si tato itu tertutup dengan pakaiannya sendiri, insyaallah ibadahnya tetap sah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawaz. Iya, ada banyak pertanyaan yang serupa ya, lewat telepon, lewat SMS dari para TKI kita di Hong Kong, di China, di Jepang, yang mengungkap permasalahan yang sama. Karena majikannya non muslim, kadang-kadang di rumahnya itu ada ruangan yang khusus berisi seperti kuburan, tapi berisi abu dari mayat yang sudah dibakar. Abunya itu disimpan dalam sebuah wadah, lalu wadah itu disimpan di dalam sebuah ruangan tertentu. Seluruh keluarga orang tersebut yang sudah mati dibakar, abunya disimpan di wadah, wadahnya itu disimpan di ruangan itu, sehingga menyerupai seperti kuburan gitu ya. Nah, kemudian ada ritual tertentu di sana, kemudian ada benda-benda tertentu sebagai apa yang dipercaya penangkal hantu dan seterusnya. Dan seringkali juga ada patung-patung yang seperti itu. Taib, barakallahu fik, semoga Allah memudahkan seluruh masalah dan urusan saudara-saudara kita yang mengalami hal yang seperti itu. Pertama, carilah ya ruangan atau minimal di kamar kita, si TKI atau TKW tersebut pasti diberi ruangan khusus untuk tempat tidur dia gitu ya, untuk privasi dia. Maka sholatlah di sana, dan di ruangannya tidak boleh ada patung atau gambar atau yang salib yang seperti itu, singkirkan kalau ada ya, karena itu ruangan dia, mungkin dia punya privasi untuk itu gitu ya. Maka sholatlah di sana, walaupun di luar ruangan dia, di ruangan lain masih di rumah itu mungkin ada apa namanya patung, ada salib atau ada patung-patung yang dianggap dewa, dewi dan seterusnya. Kalau selama itu di ruangan lain, maka enggak apa-apa. Salatlah di ruangan kamar dia sendiri yang bersih dari semuanya itu. Kedua, adanya kuburan, saya juga pernah menanyakan hal ini kepada seorang syekh ketika menyampaikan pertanyaan tersebut. Bagaimana kalau di ruangan tersebut ada abu-abu mayat yang sudah dibakar tapi disimpan di ruangan lain tapi masih serumah, bolehkah sholat di sana? Beliau menyatakan boleh. Karena apa? Aisyah radhiyallahu anha pun, sepeninggal Nabi, Abu Bakar dan Umar, yang tiga orang manusia yang paling utama ini dikuburkan di kamarnya di rumah Aisyah, dan Aisyah tetap melakukan sholat di kamar itu di samping kuburan, tetapi tidak menghadap ke kuburannya. Dan ini tidak diingkari oleh seorang pun sahabat yang sezaman dengan Aisyah yang menunjukkan kebolehan hal tersebut. Jadi apabila kuburan tersebut ada di suatu rumah, baik di dalamnya atau di pekarangannya, maka tidak terlarang untuk melakukan sholat di rumah tersebut selama tidak menghadap ke kuburannya. Yang terlarang adalah apabila kuburan itu ada di dalam masjid, suatu masjid manapun, maka tidak boleh kita melakukan sholat di dalam masjid tersebut, baik masjid yang lebih dulu ataupun kuburan yang lebih dulu, maka terlarang kita untuk sholat di dalamnya. Oleh karena itu, kepada ukhti yang tadi di Hong Kong ya, silakan aja, nggak apa-apa, sholat di ruangannya selama di ruangannya bersih, tidak ada hal-hal yang tadi disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Fawaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu di Cibubur. Dosa ya yang sudah kita tobati di dunia, maka itu terhapus, tidak akan memperoleh balasan, jangankan di akhirat, di alam kubur pun tidak. Orang yang sudah tobat dari dosa akan memperoleh maghfirah atau ampunan. Dan sering saya ungkap penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang menyatakan bahwa maghfirah itu mencakup dua hal. Pertama, as-satr. As-satr itu artinya tutupan, ditutupinya dosa kita dari orang lain. Orang lain gak tahu bahwa kita ini berdosa. Orang lain itu menganggap kita ini soleh ya, Padahal kita mungkin banyak berlumuran dosa, tapi oleh Allah ditutup, dirahasiakan dari diri orang lain. Ini yang namanya satar. Yang kedua, dalam maghfirah terkandung kata-kata wiqayah, perlindungan dari azab. Itulah maghfirah, berasal dari kata mighfarah. Mighfarah itu maknanya adalah kepala, topi besi yang seringkali dipakai untuk berperang oleh para prajurit di zaman dahulu. Dan mighfarah itu menutupi seluruh bagian belakang kepala, bagian atas kepala, dan sebagian besar wajahnya. Yang kelihatan hanya dua mata, hidung, dan bibir. Karena memang tiga ini harus terbuka. Mata untuk melihat, hidung untuk bernafas, bibir untuk berbicara, untuk mengomando ketika perang. Selain itu tertutup. Sehingga dalam mighfarah ada dua fungsi. Pertama, satar, menutupi. Yang kedua adalah melindungi. Kalau ada anak panah mengarah ke kepala, itu terhalang oleh topi besi tersebut. Begitu juga sabetan pedang, tombak, dan yang lain-lainnya. Maka maghfirah terbentuk dari kata itu dan mencakup dua hal. Pertama, satar, ditutup dari orang-orang. Orang-orang gak tahu bahwa kita salah, kita dosa. Yang kedua, dilindungi dari apa? Dari azab. Baik azab di dunia, ataupun azab di alam kubur, ataupun azab di akhirat, termasuk di sirat yang tadi ditanyakan. Maka itu semuanya sudah terhapus. Sehingga ketika Rasulullah SAW menjawab keluhan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika turun surah An-Nahl ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan zalim, orang itu akan memperoleh keamanan dari azab Allah dan akan memperoleh petunjuk. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, bagaimana dengan kezaliman-kezaliman kita selain syirik? Dosa-dosa kita bagaimana itu? Kata Nabi SAW, ya Abu Bakrin, alasta tahzan, alasta ta'ab, alasta asobatskal musibah. Wahai Abu Bakar, bukankah kamu pernah sedih? Kamu pernah kelelahan? Kamu pernah sakit? Kamu pernah mengalami musibah? Ya, semua itu merupakan balasan atas dosa-dosamu yang lalu. Penghapus atas kesalahan-kesalahanmu. Jadi semua musibah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba gitu ya, sehingga menimbulkan penderitaan baik fisik ataupun psikis, kesedihan, keresahan, kegelisahan, rasa sakit, itu mengurangi, menggugurkan dosa-dosanya. Sehingga karena gugur dosanya ketika di dunia, di alam kubur dan di akhirat tidak akan dibalas lagi. Nah, apalagi kalau ditobati. Maka setelah ditobati, maka terhapus seluruh dosa. Kalau terhapus seluruh dosa, tidak akan ada balasan atas dosa itu, baik di alam kubur, termasuk di akhirat, di alam mahsyar, termasuk ketika menyeberangi shirath di atas neraka tadi, sampai ke surga atau ke neraka, tidak akan ada lagi balasan atas dosa yang pernah ditobati. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada, silakan Fawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ibu Nina di Bogor. Waktu SMP masih kecil banget ya. Mudah-mudahan saat itu belum baligh, sehingga belum dihisab, belum mukallaf gitu ya. Tapi kalau toh sudah baligh usia SMP, ya sudah dihisab, sudah di apa namanya, ditaklif gitu ya. Dulu waktu SMP menjadi bendahara kelas mungkin, atau bendahara OSIS gitu ya. Kemudian kurang amanah, umpamanya pas jajan uangnya pakai uang kas tersebut. Nah, sekarang menyadari itu dosa dan ingin tobat, ya, bagaimana caranya? Apakah harus dikembalikan? Kalau dikembalikan kemana? Kan kelasnya juga sudah bubar gitu ya, dan bukan milik pribadi tapi milik organisasi kelas saat itu. Baik. Permasalahan ini sama dengan permasalahan-permasalahan yang sejenis ya, seperti umpamanya pernah meminjam uang orang dan sampai sekarang tidak dikembalikan, orangnya enggak tahu, atau mencuri barang orang. Ya, kita tobat sekarang ingin mengembalikan kemana? Enggak tahu orang itu, karena mungkin waktu itu waktu SMP, waktu SMA, waktu kuliah gitu ya. Atau mungkin beberapa waktu yang lalu, tetapi orang yang kita curi barangnya itu enggak tahu, karena nyopetnya juga di jalan gitu ya. Ketika nyopet gitu ya, sudah habis uangnya, terus dengar radio Roja, mau tobat. Nah, orang itu orang mana, gak mungkin tahu gitu. Kemana dan bagaimana harus dikembalikan cara tobatnya? Ya, taib. Pertama, kalau memang orangnya atau uang tersebut, barang tersebut bisa dikembalikan kepada yang berhaknya, kembalikan. Tapi kalau tidak memungkinkan karena hal-hal yang tadi diterangkan, maka keluarkan ya uang atau barang seharga itu, seharga yang kita ambil, lalu infakkan atau sodakohkan dengan niat menginfakkan, mensodakohkan atas nama si pemilik uang atau barang yang kita curi, yang kita ambil tersebut. Maka pahalanya insya Allah akan sampai kepada yang bersangkutan, kepada orang yang menjadi pemiliknya, dan kita insya Allah memperoleh pahala bukan dari infak atau sodakohnya, tapi dari menyalurkan uang itu dengan penyaluran yang benar secara syar'i. Nah, oleh karena itu Ibu Nina di Bogor tadi gitu ya, keluarkan uang senilai itu. Bukan sejumlah, tapi senilai. Mungkin jumlahnya apa namanya sama, tapi nilainya berbeda. Dulu waktu Ibu Nina SMP mungkin tahun berapa gitu ya, uang yang diambil cuma 5.000 rupiah, itu tahun berapa? Mungkin sebelum Krismon. Hitung aja kalau 5.000 rupiah sekarang ini dibanding yang sekarang ini berapa. Keluarkan uang sejumlah itu, lalu infakkan, lalu sodakohkan. Atas nama siapa? Atas nama siapa yang berhak atas uang itu, sehingga pahalanya nanti Allah akan sampaikan kepada orang-orang tersebut. Nah, kemudian banyaklah infak dan sodakoh atas nama pribadi di luar itu, dan insya Allah itu menjadi bukti atas tobatnya kita dari perbuatan itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Assalamualaikum. Iya, Ibu di Bekasi, di Jababeka ya, daerah Cikarang, Jababeka, Bekasi. Iya, ada pertanyaan dua. Pertama, pernah naik bis tapi gak sempat bayar ongkos, sudah keburu turun. Mungkin ini pengalaman hampir banyak orang ini, termasuk banyak orang pernah mengalami hal itu ya. Tapi ketika itu kita tidak peduli terhadap hal tersebut, ya, karena iman yang masih kosong, ilmu yang masih kosong. Iya, itu sama dengan kasus yang tadi, ya ibu ya. Siapa yang berhak, ya, atas uang itu? Kalau itu bisnya bis swasta, ya pasti ada pemiliknya atas nama orang itu. Nggak apa-apa kita sedekahkan atas nama siapapun yang memiliki hak atas uang itu, ya, sejumlah senilai uang tersebut, gitu ya. Itu sedekahkan atas nama uang itu. Kedua, kasus ibu tadi menukarkan uang tapi kelebihan. Nah, walaupun itu pemiliknya orang kafir, tetap muamalah sama orang kafir wajib ditunaikan. Baik jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai, ya itu wajib ditunaikan. Nggak boleh mentang-mentang orang kafir udah pinjam, nggak boleh, nggak perlu dibayar lah kafir ini. Nggak boleh, itu dosa, tetap harus dikembalikan, ya. Termasuk nggak boleh orang kafir itu hartanya kita curi, selama orang kafir tersebut bukan kafir harbi dan di medan perang. Kafirnya umpamanya kafir ahdi, atau kafirnya umpamanya kafir zimmi, atau kafirnya kafir yang berdampingan dalam kehidupan keseharian dengan kita, tidak saling memerangi. Maka tidak boleh mentang-mentang kafir lalu kita cari, curi uangnya atau barangnya atau milik dia yang lain, tidak boleh. Tetap harus ditunaikan kepada dia hak-hak dia, gitu ya. Nah, termasuk perusahaan, walaupun dia perusahaan kafir, tidak boleh untuk kita ambil semua uang atau barang atau fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan itu. Karena itu perusahaan pasti sekarang masih ada, Bu ya. Silakan Ibu kembali ke kasir itu dan kembalikan kepada kasir itu, karena itu bukan milik pribadi si kasir. Mungkin kasirnya sudah beda gitu ya orangnya, tetapi kan atas nama perusahaannya masih tetap gitu ya. Kembalikan, bilang bahwa dulu saya menukar uang tapi ada kelebihan dan saya baru tahu beberapa waktu setelah itu, maka ini saya kembalikan kelebihannya. Mau diterima mau tidak terserah dia, ini buka, pokoknya itu bukan milik ibu. Ya kalau ibu makan itu haram, kembalikan kepada orang tersebut. Kembalikan, mau diterima atau tidak terserah. Mau dimasukkan kepada pembukuan dia yang bagaimana itu urusan dia. Yang jelas kita mengembalikan saja kepada kasir dari perusahaan tersebut. Walaupun orang atau kasirnya sudah berbeda, tapi kan milik perusahaannya itu tetap sama hak kepemilikannya atas nama perusahaan tersebut. Begitu saja ibu ya. Ya sudah sampai sini ya Fawas. Di sini sudah hampir maghrib. Sekian saja. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, astaghfiruka wa atubu ilaiku, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.